اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. خلق الإنسان من علق. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. اقرأ وربك الأكرم. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. الذي علم بالقلم. Yang mengajar manusia dengan pena. علم الإنسان ما لم يعلم. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. كلا إن الإنسان ليطغى. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. أَرَآهُ اسْتَغْنَى. Apabila melihat dirinya, serba cukup. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? عَبْدًا إِذَا صَلَّى. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. Bagaimana pendapatmu? Jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.